ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ketika kita belum tahu tentang agama dan keluarga kita pernah menyembelih hewan untuk selain Allah, tapi baru sadar dan ingin bertauhid, apa bisa diampuni? Iya, semua orang yang bertobat, dia berbuat dosa kesyirikan maupun selain kesyirikan, kalau dia bertobat, Allah menerima tobatnya. Dosa apa saja? Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfirud dunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firman-Ku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.